Mang. Kalau kita merit, merit yang gede-gede Mang ya, yang petolit. Penuh ngajar sih, ngomong dong. Gimana ngomong apa tadi? Kalau kita merit, yang gede-gede ya, yang petolit. Bukan melulu si abang nih. Ini ngomong bukan, dong. Ini bukan bengong lagi mikir. Ah, bocah. Lagi mikir dibilang bengong. Kagak bisa bedain muka lagi mikir emang kagak. Gimana tadi ngomong apa? Kita merit. Berarti tadi lebih bengong gue. Kapan kita meritnya? Merit? Iya. Lu minta merit kayak gimana? Minta yang gede-gedean, yang 7 hari malam gitu. Acara-acara gede-gedean gitu. Merit 7 hari 7 malam. Meritnya mah sekali aja. Tapi di kasurnya 7 hari 7 malam. Ibadahnya dipanjangin yang benar. Ya udah ibadah kalau misal udah nikah namanya. Gak bisa Neng. Abang gak mau begitu. Mubadir. Selain itu bukan mubadir. Abang kagak punya duitnya. Kagak mungkin dong habis ijab kabul mikirin yang namanya utang sama si haji itu, utang sama haji itu, utang sama catering, utang sama... Gak mungkin abang gak mau. Yang ada aja abang punya duit berapa, kita nikah di KUA beres. Itu mau. Itu aja, apa pelit-pelit aja. Itu mau kagak begitu, mau kagak? Gak mau, putus ah. Ih. Siapa takut? Gak masalah. Asal kamu tahu sayang. Tadu lah, saya kasih kasih. Kamu itu wanita ke-107 yang mutusin aku gara-gara masalah nikah. Jadi gak ada masalah buat aku. Kalau mau putus aja. Ya si abang gitu ya. Nyesel pasti kamu nanti. Sini bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Assalamualaikum Ustaz. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Cakep ya. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat teks atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda, kirimkan saja via SMS. Tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar, komentar-komentar Anda. Kirimkan ke 9388. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barengan akhlak. Iya, baik. Dan sekarang kita coba sapa dulu yang ada di sini nih buat bunda-bundanya dulu ya, sayang ya. Ini bunda-bundanya dari Majelis Ta'lim mana, Bun? Al-Hikmah Dramaga Bogor. Tepuk tangan dulu. Dan buat adik-adikku dari sekolahan mana nih? Luar biasa. Ini kelas berapa aja, sayang? Satu. Ya, baik. Dan alhamdulillah kalau ngomongin masalah akhlak gaul, saat ini kita sudah bersama Bang Uje. Assalamualaikum, Bang Uje. Waalaikumsalam. Gua demen hari ini, malu. Kagak kesampean. Betul. Gitu aja udah. Bang Uje deh ya, Bang Uje. Daripada kabur, ntar repot aneh. Baik, Masya Allah. Ini kita ngobrolin masalah bayang-bayang masa lalu. Banyak orang yang bilang ya, jangan sampai kita sebagai manusia itu trauma dengan kejadian sebelumnya. Tapi kita kalau bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Tapi banyak sekali orang yang istilahnya, wah trauma banget nih, gue nih gak mau kayak gitu lagi gitu ya. Misalnya. Nah, pertanyaan kita nih, kejadian buruk atau musibah di masa lalu, seperti tadi ada gimmick ya, diputusin gara-gara harus nikah dengan gede-gede, gedean. Tapi dia tetap, gak ada urusan, pokoknya dengan cara saya gitu ya. Di masa lalu, apakah untuk dikenang atau untuk dilupakan? Adakah arahan Islam untuk menyikapi hal ini? Nanti gimana itu pandangan Islam? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bicara tentang masa lalu adalah masa yang sudah telah pasuwe lewat ya. Udah lewat. Kalau udah dilewatin kira-kira gimana? Lupain. Jangan juga. Dijadikan pelajaran. Itu kan yang paling penting sebetulnya. Memang gak sedikit orang yang suges. Gitu kan. Ya. Artinya trauma. Ya, trauma dengan kejadian yang sudah pernah ada. Dan pada akhirnya dia menjadi orang yang ketakutan. Sehingga dia pun tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Ini bahayanya trauma tuh itu. Iya. Ya. Bahayanya trauma adalah apa? Menghilangkan sifat baik sangka kepada Allah. Sementara di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku menuruti bagaimana prasangka umat hambaku. Bukan umat. Kalau umat kepada nabi. Tapi kalau hamba kepada Allah. Allah ini jangan keliru. Kita sering keliru nih. Iya. Kita kan umatnya Allah. Umat mana nabi. Gitu kan? Hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah. Nah, jadi itu yang paling penting. Ketika kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling berbahaya lagi adalah apa? Puncaknya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran mengatakan wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau berputus dari rahmat Allah. Nah, jadi penyebabnya adalah itu salah satunya, trauma. Itu dia ya. Nah, kalau misalnya udah trauma, kadang-kadang udah deh kita enggak mau kayak gitu lagi, terus takut enggak ada yang enggak mau nikah lagi kadang-kadang nih. Udah cerai, enggak mau gitu lagi. Padahal kan tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki. Iya, itu dia. Yuk, tepuk tangan dulu yuk. Sekarang biar lebih afdol lagi, kita kasih kesempatan yuk kepada Bunda dulu ya untuk bertanya ya. Sabar ya, Neng. Silakan Ibu. Yuk. Sering trauma kayak mukanya nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yayat dari Bogor. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Kematian adalah hal sesuatu yang pasti bagi semua yang hidup. Tetapi kenapa masih sampai ada orang yang gak semangat ngejelanjutin hidupnya karena ditinggal pasangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ditinggal persamaannya, ditinggal tuh bukan ditinggal pasangannya, tapi ditinggal mati nih ya. Ya, ditinggal mati oleh pasangannya. Jadi memang kadang-kadang kita ada soulmate ya. Bukan Ustaz soulmate, bukan soulmate ya. Nah, pada saat kita menemukan soulmate, terus tiba-tiba meninggal, hopeless. Abis, kayaknya hidupnya benar-benar abis. 75% seperti itu. 75% seperti itu. Gak bisa dipungkiri ya, Bang. Pernah suatu hari, saya kedatangan seorang perempuan. Cantiknya luar biasa. Datang nangis, dia bilang apa? Uje, saya tidak akan pernah mau nikah lagi. Saya bilang, kenapa? Ini masalahnya apa? Suami saya meninggal. Terus, gak ada laki-laki sebaik dia. Saya gak pernah temuin laki-laki sebaik dia. Terus gimana? Iya, saya tidak akan pernah mau nikah lagi. Saya bilang, teh, maaf, punten, hati-hati, dijaga omongannya. Karena kita itu diuji dengan ucapan kita sendiri. Banyak hati-hati loh ketika ngomong. Kita itu akan diuji dengan apa yang kita ucapkan. Makanya selalu insya Allah, semoga dalam perlindungan Allah, gitu kan ya. Terus Uja tanya, emang udah berapa lama meninggalnya? Baru seminggu. Oh, pantas aja. Namanya baru seminggu, macak Sunda, masih keberenehan. Keberenehan itu namanya? Masih kebayang-bayang ya? Gitu ya. Di depan, lagi duduk di kursi, masih berasa, gitu. Terus tidur, kayak ada yang meluk, begitu nengok. Enggak ada. Jadi gitu kan. Kayak gitu, semuanya masih kebayang. Akhirnya Uja bilang gini, ya udah teh, 3 bulan lagi kesini ya. Tiga bulan lagi kesini. Nggak nyampe 3 bulan, hanya 4 minggu datang lagi, nangis lagi. Tapi hari itu Uja nggak kenal. Saya Uja nanya ini siapa? Soalnya kemarin datang tertutup. Ya. Oh, datang berani gitu ya, datang begitu. Ya kita sih laki demen. Demen ngelihatnya. Ajib. Iya, apalagi nafsu. Demen banget nafsu. Mantep nih yang begini nih. Gitu. Sering-sering aja. Terus nafsu ngomong, ada bini gue lagi. Iya. Akal bicara. Untung yang begini datang ke rumah, selamat gua. Akal. Ingat loh, di dalam diri kita tuh dititipin dua, ada akal, ada nafsu. akal ngebela untuk baik, nafsu amarah bisu selalu ngajak kepada keburukan. Jadi setiap kita menghadapi sesuatu selalu ada dua yang selalu perang untuk mengambil keputusan. Gitu kan? Tempur. Ini dua perang, tempur terus, berperang terus. Ya udah begitu datang dia bilang apa? Uje, saya jatuh cinta. Baru kemarin ngomong katanya enggak mau nikah lagi. Lo manusia. Ya sampai buka-bukaan gitu dia. Karena apa ternyata dia nikah sama tetangga yang lain sebelah. Aduh. Tadi kan sama-samaan tuh nikah. Ini beda gitu. Oh, gitu. Ngerti-ngerti, Bang. Yuk, tepuk tangan dulu. Dan sekarang kita kasih kesempatan lagi kepada adik untuk bertanya, silakan, Neng. Ayo berdiri, yuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Sri Lestari. Apakah mungkin, Ustaz? Belum. Seorang anak menanggung dosa orang tuanya. Misalnya anaknya itu dinakali temannya karena dulunya orang tuanya suka berbuat jahat kepada orang lain. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di sini mungkin harus dikencengin dikit, Neng. Kalau kurang kencang pakai obeng ya. Jadi Masya Allah nih ya, beliau ini berpikir karma mungkin ya. Padahal di Islam gak ada karma. Jadi orang tuanya dulu mungkin salah gitu ya, Neng ya. Terus sekarang anaknya dinakalin juga seperti dulu nih. Orang tuanya pernah nakalin orang lain. Manusia itu punya kehidupan dengan cerita masing-masing. Qada dan qadar itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita disuruh beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ketika kita dapat kebaikan gak jadi sombong. Karena apa? Oh, ini Allah urusannya. Ketika kita mendapatkan musibah, bencana, malapetaka dan segala macamnya, kita pun gak terlalu bersedih hati. Oh, ini bersumber datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah, selama ini manusia hanya beriman kepada takdir baik saja. Ya? Ketika yang buruk datang, kecewa, sakit hati, marah sama Allah. Nah, ini nih jeleknya manusia. Ayo siapa kira-kira? Saya juga. Nah, kalau nunjuk saya, kira-kira tangannya kemana? Sini. Oh iya, ternyata kita semua. Iya. Itu dia ya. Kena banget ya. Baik, alhamdulillah saat ini sudah ada email, Ustaz, kali bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang lagi nih kita nih ya. Kita harus mengibaratkan nih. Setahun lalu kakak saya yang hobinya kebut-kebutan ya, mengalami tabrakan dan menyebabkan kakinya patah sehingga harus dioperasi. Ya. Sejak itu kakak saya jadi trauma, Ustaz. Dia takut nyetir mobil, bahkan untuk duduk di depan saja dia takut. Seringkali dia menyalahkan takdir Allah kepadanya. Kenapa kok terlalu kejam katanya. Kenapa harus dia yang mengalami kecelakaannya? Gimana cara saya sebagai saudaranya untuk menasihatinya? Jadi pas kecelakaan udah traumatik. Aku juga kecelakaan patah kaki gak mau main bola lagi. Ya itu yang barusan Uje bilang gitu. Betapa pentingnya dan sangat pentingnya kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kenapa? Ad-dunya darul imtihan. Dunia itu tempat ujian dan cobaan. Dunia itu sekolah kehidupan. Jadi kalau ada orang bilang SD lulus masuk SMP, SMP lulus masuk SMA, SMA lulus masuk universiti, lulus saya selesai. Siapa bilang? Kita ini masuk sekolah kehidupan. Ujungnya adalah tempat ujian. Semuanya di situ. Tapi kok Ustaz saya ujiannya gak selesai. Lu dulu ngambil berapa SKS sama Allah kan? Begitu aja sebetulnya masalahnya. Kan gitu. Nah inilah gitu loh. Kalau bicara trauma naik motor lagi oke lah namanya manusia. Ya gitu kan. Tapi jangan sampai itu tadi. Ujungnya berburuk sangka kepada Allah. Jangan, gak bisa. Allah lebih tahu gitu kan. Sebetulnya bisa aja Allah kasih kepalanya pecah gitu ya. Iya, tapi Allah hanya kasih kakinya saja gitu kan. Lalu kenapa saya kan di sini ditulis hobinya kebut-kebutan. Berarti sumber masalahnya siapa? Dia yang bikin. Dia juga akhirnya. Siapa yang menanam? Dia yang menuai. Enak aja lu zaman sekarang mah tetangga yang pada nuai. Kita nanam kebun, numbu jambu, tetangga pada ngambilin. Ya, baik. Dan sekarang kita akan coba lihat cuplikan dari sahabat kita. Beliau ingin bertanya kepada Ustaz. Mari Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Weni. Ustaz, saya mau tanya nih. Masa lalu yang buruk itu kan bukan keinginan kita nih, dan kita gak bisa ngerubah nih Ustaz. Nah, ada gak sih solusi atau kira-kira cara lain Ustaz, selain kita pasrah dan juga berserah pada Allah untuk melupakan masa lalu itu? Makasih ya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadikan masa lalu itu sebagai madrasah buat kita. Karena di sana ada gudang ilmu. Experience is good teacher. The good teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Terbaik. Seseorang bisa menjadi berilmu, berakal, mampu memberikan saran-saran yang terbaik karena dia pernah mengalami sesuatu. Nah, ini yang terpenting. Gitu ya. Masa lalu tidak perlu disesali. Seseorang bisa menjadi yang terbaik sekarang gara-gara dulunya buruk. Gitu kan? Kita ini seringkali kepengen segala sesuatunya baik-baik-baik, gak mau ngalamin pengalaman buruk. Padahal yang buruk tuh luar biasa loh. Makanya jangan melihat gelap dari terang. Ngerti gak maksudnya? Melihat gelap dari terang. Ngerti gak maksudnya? Ntar lu kita tanya mamanya dulu. Bu, ngerti gak? Jangan melihat gelap dari terang. Nah, ini bahasa kinayah. Ya, bahasa klisenya. Ya, klise aja. Yang dimaksud jangan melihat gelap dari terang adalah apa? Jangan menilai orang lain kalau kita tidak tahu pasti apa yang terjadi kepada dirinya. Lihatlah gelap dari gelap. Iya betul ya. Ya baik, alhamdulillah saat ini sudah ada email lagi. Bang Uji, Ali bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dipanggilnya di sini. Ustaz, waktu saya kecil orang tua saya sering berantem hebat ya. Ayah sering ngomong kasar, bahkan sampai memukuli ibu. Dibilang di sini ya. Hingga akhirnya mereka bercerai. Dan akhirnya saya tinggal dengan ibu. Akibat kejadian itu, saya jadi takut dekat sama laki-laki, Ustaz. Belakangan ini, ibu saya yang sudah mulai tua dan sakit-sakitan sering bertanya kepada saya. Kapan saya akan menikah? Akhirnya, mumpung ibu masih hidup nih. Saya bingung Ustaz, apa ya yang sebaiknya saya lakukan? Ya Allah, ini anak jadi trauma sama laki-laki gara-gara melihat ibunya sering dipukuli sama ayahnya. Ya ini yang kadang-kadang gimana ya? Miris banget. Bilang kalau lagi berantem terus pukul-pukulan, bilang aja lagi latihan silat. Ya. Iya. Pakai senyum mungkin ya? Jadi anaknya kan gak tahu kalau itu lagi berantem, tapi sangat tidak pantas ya sebetulnya. Ini mohon maaf pun bukan berarti merasa diri ini lebih baik. Kok rasanya enggak enak ya kalau laki-laki itu mukul perempuan. Aduh. Gitu ya. Aduh. Pernah saya ketemu seorang perempuan. Apa namanya tuh? Ini apa? Eyeshadow. Blush on. Ya malam udah enggak jadi banci. Jadi udah lama lupa lagi. Itu pakai blush on seminggu nggak hilang-hilang. Blush on beneran atau bohong? Digebok malah. Iya, itu mah blush on permanen namanya. Blush on permanen itu dalam banget, Ustaz. Nah, ini kan anak melihat gitu loh. Anak itu kan merekam. Iya. Dia itu kan seperti kotak memori, kotak yang kosong, memori yang kosong, gitu kan. Apa yang dia lihat direkam terus mengisi kamar-kamar, ruang-ruang memori yang ada di kepala dia. Ketika ibu bapaknya saling caci maki itu kerekam. Iya kan? Ibunya berantem kerekam. Ibunya nyaci maki suaminya dari belakang, kerekam tuh, Bu. Iya, nyaci maki dari belakang, rekam itu, Bu. Rekam. Iya. Punten ya, Neng ya? Iya. Neng lagi. Punten teh ya. Ketahuan itu. Melaki lu diam. Dulu lakinya kagak baru ngomel. Gua kan tahu, lu kan duduk itu. Ngomong sendiri persis orang gila akhirnya jadinya ya. Mendingan begini tuh ke Allah. Jadi ketika bermasalah terus dilihat orang tuanya begini ke Allah, ini jadi hal yang baik. Kalau enggak ya itu tadi. Ketika sudah memunculkan trauma seperti itu, yang mau tanggung jawab siapa? Baik, dan sekarang kita akan kasih kesempatan lagi nih Bang kepada ya. Adikku ya yang belum ya untuk bertanya. Oh, ini udah semua. Udah berarti ke Bunda. Yuk silakan Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama ini... saya Bu Nana Suhana dari Bogor. Nana Suhana, itu blast on beneran ya? Oh bener, gak di itu, gak di... Dari gebuk. Saya mau bertanya, kalau kita bersikap terhadap orang yang bersalah, kita tidak maafkan, karena dia keterlaluan Pak Ustaz, keterlaluan banget gitu. Terlaluan banget Pak Ustaz, apakah kita dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dan orang yang kita tidak maafkan mendapat pahala. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang harus digarisbawahi, terlalu banget ya, terlalu banget ini relatif, si A bisa terbilang terlalu banget, si B juga enggak mungkin. Tapi menurut pendapat Ustaz gimana? Gini saja. Tidak ada manusia yang paling sangat luar biasa tentang perkara maaf kecuali baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad. Rasul diludahin gitu ya, dimaafin. Wah paling luar biasa. Gak ada yang gak dimaafkan sama Rasul. Gitu ya Bu. Nah jadi pokoknya seperti itu. Simpelnya begini, kalau ibu punya salah kepengen gak dimaafin orang? Ah ya sudah, kalau gitu kalau orang bikin salah maafin, selesai. Baik. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di akhir acara dan mungkin Bang Oce, bayang-bayang masa lalu seperti Alam bilang 75% lah orang masih kadang-kadang masih ingat masa lalunya. Kadang-kadang yang baiknya gampang dilupakan, yang buruknya malah sering diingat. Itu. Ini gimana sih kita namanya belajar dari Alam? Kadang-kadang orang ini dikasih tahu Allah lewat Alam nggak aware atau nggak ngeh gitu. Ada seorang suami yang bilang, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ada cari lubang-lubang yang lain tuh suami. Iya. Nah, ini keliru. Ya, pengertiannya adalah, jangan sampai. Jangan sampai jadi bodoh udah begitu. Bagaimana menjadikan yang buruk itu sebagai sebuah pelajaran. Yang baik adalah sebuah tambahan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun akan diuji lagi, ya berhati-hatilah. Karena siapapun pasti akan diuji lagi. Dengan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalunya. Saya pernah terjadi di masa lalu apa? Suatu saat akan datang ujian itu kepada saya. Ali, apa semua kan seperti itu. Ya. Kalaupun harus misalnya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah minta diselamatkan oleh Allah. Iya. Baik. Terima kasih. Bang Oce, terima kasih Bunda dan adikku semua, dan kembali lagi terima kasih buat seluruh pemirsa di rumah. Dan mungkin saat ini pemirsa di rumah masih ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Insyaallah nanti email-email kalian semua akan kami bacakan di sini ya. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan kritik atau saran Anda, kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar, komentar-komentar Anda, kirimkan ke 9388. Saya Ali Zainal undur diri, insyaallah saya ketemu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jadi bahagia bila hati terasa.